Sebab itu kabeh ulama sepakat ilmu yo kudu bareng telu hakikat syariat napa tareka. Nek jenengan takle, telu bareng ra angel. Angel cara angel aturane ngono kok. Kok sepeda motor yo ana gas, ana rem, ana kopling kudu ana kabeh. Angel ra angel nek jenenge sempurna kudu telu iku. Kowe gas tok ya nabrak rem tok ra mlaku kan. Nggih to? Senengane kok ngurting agama. Angel, angel ra angel jenenge aturane ngoten. Ngombe mangan ya ana ngombe aturane ngoten. Ojo sitok-sitok, mergo ojo kurtingan. Sebab iku ilmu hakikat itu hati-hati. Ilmu hakikat itu punya banyak kelemahan itu tadi selalu melahirkan satu hal yang salah. Ini kados wingi seneng TV-TV to wis sing debak fatwa Islam sejati ku sesat. Mergo salate padha ngulon. Ulah wingi ndelok teng Metro TV itu. Kiai ini diwawancarai ngoten. Saya itu sangat resah. Kenapa justru dengan syariat itu kok agama menjadi tidak hakikat? Maksudnya gimana? Lah sholat kok hanya menghadap ke barat tuh kan enggak ngregani posisi Tuhan. Tuhan tuh ada di mana-mana kok madem ulang? Tok. Sebab itu harus ada dong sholat kadang-kadang madem ngalor ngidul nih. Eta. Praloro sampean. Masuk akal. Masuk akal ini. Lah sampean bantah yo musyrik dong. Macam hakikate ngoten. Pak nama tu walu bantah mana apa? Wajib. Mengani bener ceritanya Abu Nawas. Nah, uang bawa ilmu hakikat terus dikit badut-badutan. Nah. Ya nak ngono ngene iki nak bedak maling malinge mlayu ngetan ki mlayu ngulon. Lah kok saged dari bumi bulat. Engko atok. Lah si. Nuruti ora ajur-ajuran. Dadi secara falaklah ajane salat ora wajib madhep kiblat. Lah nak bumi bulat bola Ka'bah ning ndi wae ki madhep ndi wae akhire tok to nggih. Nggih mboten. Lho nggih to nggih bumi cara ilmu falak kan bulat-bulat to. Berarti mau mengira madem mula nak diukar-ukur tetap dok. Angger garis saya podo ke mboten? Nggih to, malah nak madem ngetan iso pas to. Misale Ka'bah teng mriki, sampean teng mriki. Lah nak bumi tenan bulat-bulat saya dari falak lho, pancen tenan bulat-bulat. Sampe madem ngetan nak tok mriki to. Iya to. Nang turu edan kabeh. Paham ya? Tapi ngoten niku donya ramene donya iki ngoten niku. Ilmu hakikat mulai Nabi Adam sampai kiamat itu ngelahirno kesesatan. Zaman riyen ana kasus Husain Al-Khalas. Kemudian terkini Wali Songo wonten Siti sinten Jenar. Saniki lha nggih kuatah. Ngomong sing ngeklem di ilmu hakikat sing ning gunung-gunung nggih kuatah. Agama nggo fantasine dhewe, nggo khayale piyang-piyang. Iku iku repote agama nak wis gak lewat ulama. Sebab itu ngendikane ulama-ulama agama iku kudu musalsal, kudu duwe guru. Mergo nek ora duwe guru terus nglakoni agama nuruti versine dhewe-dhewe, nuruti carane dhewe. Dhewe iku sing dimaksud man ta'ala mabila sayhin fasayhu napa setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Mergo rata-rata ngambil fahame dhewe sepihak sepi sepihak sepi. Akhirnya cara Jawa dipek menangi dhewe anut enake udele dhewe. Enggak kan kata sana aliran. Salat jamaah mbek ra jamaah kuwi apik endi? Ya apik ra jamaah, mergo ora jamaah kuwi ikhlas, ora kuatir disawang wong. Masuk akal dari segi itu pembunuhan sifat riak masuk akal. Tapi piye wae sing resmi dawuhe Nabi salatul jamaati afdhalu min salatil fardhi. Bisabin wa isrina napa? Daro. Jalan nak nuruti perasaane tiyang salat jamaah tak pikir ora sunat. Aman sholat dhewe mergo aman sangko riya aman sangko ujub nggih mboten. Tapi kemudian kan piye sing resmi Nabi dawuh nak sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Iki betapa agama nak nuruti karepe dhewe-dhewe ra ono barik. Paham nggih? Lah suwe-suwe kaya gaya aliran nak wudu muduni bokong mergo sing batal bokong. Nah itu terus-terusna. Nalar ora kene, wong sing batal iku ne kok sing mbok wundone rai. Terus agama mbok protes min awalihi ila akhiri. Akhiri. Mergo ilmu hakikat itu duwe resiko ngoten. Riyen Sayyidina Ali mun memperkirakan andekan ilmu hakikat itu dipake walas tahal larijalun muslimuna dami. Yaro nama yafalanu khasana mesti ada terjadi penghalalan darah. Mergo kemudian ada faham sepi sepihak. Ini wow kados wa aqimi sholata li dzikri. Nyatane teng Jawa nglahirno teng kene Yogya Solo kata yang Islam taat tapi ra salat. Mergo salat iku sementing eling Allah. Angger eling Allah ya wis salat. Mergo wa aqimi sholata napa li dzikri. Ono wae mun sepihak to. Wong nyatane nabi ku ya eling pangeran dengan cara salat. Jadi sing nyelametno kita ku syariat nyatane Nabi eling Allah ya lewat napa? Salat. Lah nek nganggo carane dhewe sementing eling. Bab itu Islam kejawen, Islam napa iki ronggo warseta sing macam-macam aneh-aneh ku awal-awale Islam sepihak. Sebab itu Allah ngendikan lewat Kanjeng Nabi kon rangno ilzamu jamaahirul muslimin. Alaikum bil jamaah fa inna yadawai napa? Ma'al jamaah. Orang itu harus mau berkomunikasi secara bersama. Tapi hadis ini terus dalil partai apa ya, mari kacau ya. Tak jane mboten urusan partai. Maksudnya wong nak gaya berislam anu sing umume wong. Umume wong syariat salat ya salat. Umume wong salat madhep ngulon. Senajan to cara hakikat iki kowe madhep ngetan ya ketemu Allah, madhep idul ya ketemu. Enggak to, cara hakikat pancen ngoten. Bahkan cara falak lah kan ngoten. Cara falak sampean salat madhep ngetan dengan garis yang sama madhep ngulon niku tok Ka'bah to. Nganggo teori falak. Tok buat ya dong, bumi bulat-bulat gitu. Tapi saya ini jajal karena Abu Nabas, aku ini jajal lah ya. Kalau ada Malik, Melayu Ngetan, kayak beda kamu ngomong nanti mati lagi ketemu. Ya, artinya kan butuh cangkem elek. Ngadepi wong ngoten iki butuh cangkem apa? Elek. Ya wis ben ape tuku rokok ning toko kidul mah aku ae ngalor. Engko adok dhe. Dok dhewe. Dadi ngene wujud dijawab cangkem apa? Elek. Lah dijapi-apian ra kena to ndek ning ngandalno ilmu hakikat. Wes ngandalno ilmu hakikat nuduh kita syariat. Lah syariat nasi spesial, iku lagi kulit di mangkome ora lara sampe. Ono ora ngarep dikandani gelem mergo ngeklaim kono wis makom hakikat kowe syariat. Syariat mau diklaim trimoku kulit lara sampe. Mulane kula nak mulang teng sarang kula ngomong, nasibe syariat kuwi elek. Mergo trimo diarani kulit. Gejari fasari atun kasafi natin watori kotun kalbah risum mahaki kotun durun apa? Hula nasibnya syariat kaya itu mau darani perahu kunting akhirnya wong sehingga klaim hakikat dikandani wong syariat ragil lembut kok mau darani terima kue mau kulit mengandani aku sudah hakikat okay, nyara kue bener-bener apa tercangkem elek ayo mas kena tuku rokok apa itu kone yang gitu mau aku nengah ngalor udah sempit colong wong melayu ngetan bedaknya ngu mula penting cangkem elek kok kadang wong rakan itu terang mau cangkem apa. Lungge, Kanjeng Nabi piyambak nak bantan-bantan kadang kakuati meni, wailak wailak. Wailak ku jauh saiki jancuk. Lah mergo kadang wong diterangno cangkem apik ora ken ora kenek. Lho kadang kula banyak banyak apal hadis bahwa Nabi itu sering cangkem elek, ora ngadepi wong sing butuh cangkem napa? Elek, wailak wailak. Nah hadis sampean sering wailak kok ngerti maknane ya jancuk atau ciloko sira. Lah kok jare Nabi apian kok sering dawuh wailak wae? Lha iki ora asal usule, mergo kadang ana wong dicangkemi apik ra mandi, mandine kudu dicangkemi elek. Tugale koyo ngene. Lah kiai ora kerja, arep-arep sugih apa mungkin? Iku dicangkem apa nek kerja terus sugih, nyatane saiki jek kere. Iku kan padha. Lah kene si, kene tawakal bener dicangkemi elek, kono ora tawakal yo cangkem apik. Ya tugale Abu Nawas ini cerita guyon ae masuk akal. Abu Nawas ana udan yang mlayu. Diloroi kancane Mbah Abu Nawas, mudan rahmat ke kok melayu. Siapa Abu Nawas? Nanti bang idak-idak rahmat. Eh kan udah kemelek rana bari. Dari udan rahmat, melayu ke rahmat kan elek tadi. Ya, tapi idak-idak rahmat jangan apa? Eh, artinya nak rana ngiyop kan namanya idak-idak apa? Rahmat. Paham ya? Eh, mulanya agama sih bener, ya. Agama sih bener ya kelas itu. Inti agama ya kelas. Namun nak nuruti cangkem, nuruti perdebatan, kabeh sawangane masuk akal. Paham ya? Mereka kabeh nak nuruti perdebatan, kabeh piye sawangane masuk napa? Masuk akal. Ya agama ya anut Nabi titik. Mayuti Rasulullah faqad atau Allah in kuntum tuhibbuna wa fattabi'u. Nih dadi kudu anut anut kanjeng Nabi. Artinya ben sesuai aturan. Fi hima aynani tajrian. Fi hima iku tetep ing dalam jannah aynani utawi mata air loro, sumberan loro tajrian kang milik karo. Habi ayi alai robbi kumatu kagikan. Di loro ni iso loro bentuk e, iso loro dengan arti dua jenis. Jadi jenis e kata, tapi mau loro. Mane? Jadi faham. Jadi teng nahu nono istilah saya ini sekali-kali tak bakas nono aku. Jadi ono istilah mufrad, ono istilah mufrad tapi isim jenis. Jadi misalnya di surga itu ada dua mata air. Nah dua itu kan iso dua jenis. Ya, yeah, nak dua jenis kan satu jenis nak ribuan berarti dua jenis itu jumlahnya malah beribu, ribu-ribu. Ya. Yeah. Ya, kados bumi kan dua jenis, bumi lunak, bumi keras, tapi jenisnya kan buah banyak. Nggih kados malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir cara naku isim jenis. Jadi ora kok wonge loro jenenge mungkar ben nakir. Wonge loro ora nak mati kecelakaan bersama ra pusing. Nah, mugo ribet to, nggih. Berarti nak mau loro tok kan nak pas tugas mati bersamaan. Wong nyatane bres-bres mati ribuan bareng nggih, Kak. Kadah. Maksudnya mungkar nakir dua jenis malaikat sing menangani nyiksa kubur. Israel ya dua jenis sing nangani, satu jenis sing nangani kemati. Nah, nah Israel si tok-tok terus nangani wong mati. Berarti agak iso den nang bunuh orang secara bersamaan. Atau terapa istilahnya mau nampungnya tersimpul oleh dua kategori. Misalnya teng Indonesia Islam itu luru KNO Muhammadiyah, tapi jumlah wongnya kan sangat ribuan. Nah, janatani ini kata sendiri ada dua jenis surga. Nah, apa artinya jenis surga? Maksudnya kelas VIP, kelas rakyat. Rakyat itu kok sampean mesti pikirane ngeres-ngeres suwarga wis dianggap kok pasar singgol, ini kono wis nyaman-nyaman tok. Wong wedokane akeh makanane ya. Akeh. Ono suwarga kelas VIP, ini sing wis iso disifati faroku. Nah, sampean mlebu suwarga sing jenis pasar singgol iki. Pokoke bayangno iku sing wedokane akeh, pakanane napa? Akeh. Wis ngono Allah. Mulane sing jenis iki ya wakomrin ladati lisari bencik ning swarga cek menyabu. Eh swarga sing kelas iki wis ning swarga cek minume arak. Tekan ning swarga cek kepengin apa? Nyabu. Eh cek bayangne wakomrin ladati napa? Lah nek swargane kelas VIP muka Robin wis sa fasalamu laka min ashabil yamin. Swargane salamun qala min rabbir rahim. Jadi wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiyah napa? Nadiro bakasane kepengin musul ila Allah, dadi tetep tertanam kok kepengin roh Allah. Mas pasar singgol Allah, bapak suar. Suar. Yes. Selamat kan roh kok sira-sira. Ning dunya kasus tok. Ning zaman akhir ra kasus sepundi. Mana ada gawe diskotik atau gawe tempat maksiat, gawe masjid ya kasus nek zaman akhir. Lah duwike ya silu, siluman. Bangunnya ya bujur raju. Dan zaman akhir meneh dek karuan gaya diskotik atau gaya tempat prostitusi narak kasus, gaya langgar orang kasus, gaya masjid orang kasus, gaya pondok orang kasus. Mudahan ada usi luman. Proposal yo fiktif. Nah, nak ngoten nak salah gus, salah Allah lumayan di gaya pondok masjid di bang orang. Lengge orang nabi pak, nabi nu kakuati. Saya tu punya hadis oke di Bukhari. Nabi itu pernah ditanya ketika cerita zaman akhir zaman sing amburadul sampai sahabat udah peti. Masuk Nabi saking amburadulir ana apik blas. Jare Nabi, ya ana apik ayat tibul khair ya Rasulullah. Ijek ana apik Nabi. Ya ijek. Wa fihi tahur. Naam wa fihi tahur. Kula gada kanca saya riyen ngaji kula teng Yogya saniki mun kondur riyen mondok teng Yaman. Niku sering tanglet-tanglet kula nganti saniki sik sering tanglet kula. Iki tanglete nggih ngoten. Itu zaman akhir zaman sing amburadul. Nabi tak ngamek oleh nyifati zaman akhir. Ulama ewe doyan dhuwit. Kulubuhum kulubuzi apa ulama ayat ini serigala tukang adil rakyat seneng ane sowanan nabi tak ngamek sampe delok teng kitab ning kitab ulama isu wis tak ngamek nabi nyifati sing wong apik pitul apa meneh sing gento saleh saleh pitul apa meneh sing karwan marka markai wis wae nabi ngendikan tak ngamek sahabat itu pesimis nabi nopo setelah itu ada kebaikan jadi nabi na'am wa fi dahrun yo no tapi terkontaminasi. Lah ora terkontaminasi piye jajal sampean dari panitia masjid cek pondok cek langgar angger pengurusnya ra roh nah sebagian danane ra pati halal nggih Bu. Lha ngene apa mboten? Wong niat apik ana dakone nggih mboten. Ya kok apik total wis pundi? Ya mboten mungkin to zaman akhir. Ayo sampean nyontokno jihad apa sing ora ana terkontaminasi ini. Partai Islam tujuannya mobilisasi umat Islam bebe partai niatnya ya apik biar bisa menyuarakan aspirasi Islam niatnya ya. Tapi efek sangka partai Islam kok sing ditendang yo kiai. Sing paling digedhingi PKB, PDI tapi KNU kira-kira sampean. Lepher mawon. Partai Islam gedeng mbek padha partai Islam apa gedeng mbek partai liya? Tapi kowe ora setuju partai Islam yo keliru, malah wis setuju PDS, Partai Damai Sejahtera. Nggih mboten. Kowe gedeng kiai, pancen kiai yo ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Oke kancaran mesti kecewa to nggih. Umbedina dijak wiridan, dijak sholat. Kadang duwe ra duwe yo njaluk, umbal kadang yo ngumbah kembali. Kadang yang jemberi, tapi kape geding gento, kape luwe seneng gen, gento. Lah aku kape kepengen manusia sempurna buat nenten. Nangge tuh, misalnya sampai derek Nokia, mesti rutenya gaya masjid, gua pondok, gua langgar, ujung-ujungnya gua duit sampean, ngelo sampe, sampe. Tapi ketika gak ono kiai malah ono sing mikir ono nasib langgar mek pondok. Wong wis kedonyan kabeh mikir donya ka? Kabeh. Mulane Nabi itu sangat bervisi. Ketika ditanya, "Napa tes enten sae Nabi?" Jawab Nabi, "Ya ono tapi wa fihi tahun. Ya ono tapi penuh dengan kontaminasi, penuh dengan asap." Nah, kok buatan sebuti ini. Melaksanakan agama di zaman akhir itu paling efektif kalau dapat lampu hijau dari pejabat. Misalnya istighosah, gara-gara Pangdame melek istighosah iso spektakuler ning lapangan Kasdam Brawijaya sing teko mulai wakil presiden sampai Kasdam sampai Pangdam iso disyuting TV sak donya. Gara-gara TV lagi nyuting istighosah kan berarti sedang tidak nyuting Inul to. Paling gak iso nahi mungkar sejenak. Tapi wafidah kono niku apeling pangeran opo apeling su. Nang apeling pangeran kok gegere ra karu. Ra karuan. Ning pangeran ning omah ya kan kena. Iki eling-eling dawuh Nabi kita. Jadi zaman akhir itu kebaikan pun wafidah khonun. Mesti ana kontamina. Contoh paling gampang NU Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah bersaing dengan orang Kristen, orang non muslim bikin rumah sakit mewah, bikin universitas mewah, bandingane timbang sing duwe wong Kristen. Kemudian juga ada Islam modern. Islam modern itu punya efek negatif di mana orang sudah enggak begitu menikmati munajat. Ruang-ruang privasi dengan Tuhan. Efek negatif ya tidak semua tapi ini efek negatif. Tapi kenuruti NU, wong nganggo pikirane sepihak-sepihak. Merasa bener dhewe mergo duwe ijazah khusus. Wong do mojok dhewe-dhewe mergo merasa duwe wiridan khusus. Akhirnya tidak ada kebersamaan. Nah, efek dari tidak ada kebersamaan tidak pernah dibicarakan maslahatul muslimina amatan. Akhirnya kita tidak terbiasa membicarakan masalah umat Islam secara bersama-sama. Efeknya negatif. Sebab itu wong NU ulama Mekah ditakoki bingung, nak salate Muhammadiyah yo apik kembar. Lah nak salate ngono wah angel nyifati. Ngono kiai sing ngene, ana sing ngene. Mergo kabeh di fantasine nuruti karepe dhewe-dhewe. Lah sampean delok sendakepe ki NU ra bingung. Tiap kiai gaya nang sendakep Pak Benten. Benten nggih mboten. Tumakninae standar Muhammadiyah ra kembar. Nggih mboten. Nak kiai NU wah gayane dhewe dibaiku lho salate gayane ngono cepet. Sing sitok gayane mbek nangis. Gayane dhewe-dhewe. Pusing sampean. Artinya kabeh ana sisi negatif, sisi napa? Positif. Ya istilah Nabi wa fihi dakhurun. Ya ana apik, tapi ana asapik. Ya jajal lah bosen. Kowe gawe universitas Islam ta lembaga sing maju. Gak ana di RSC atau S1 gak mlaku. Padahal sing jenis iku sing jenis kita itu. Artinya rasa nang itikaf kan. Gawe masjid mewah. Mesti pengurusnya sing kudu nglibatno wong kita itu sing macake mlidit kenal bupati, kenal gubernur, tukang propo, salah akhirnya masjid kasil mewah. Tapi dene dia gak minat itikaf, gak minat. Padahal jare masjid dibangun go itikaf. Mager sing itikaf ora roh karepe urip. Masjid dibangun mewah ngene entuk dhuwit kok ora roh karepe. Ngidu wis enake, wis ora urun mbok sing ngresikan yo ora gelem. Ngidu jajur. Nggih mboten. Pang-pang urip. Padahal dia ini singgelam, lah sing jenis ini repotnya singgelam itikaf. Tapi ya raro karpeu urip. So ya raro karpeu urip itai. Itu mana dari Nabi. Ya no, tapi wafidah honen. Ya apa aja no, tapi terkontami. Mereka nunjuk no, nak Nabi Sayyidul Awalin wal Akhir. Mereka sering ngaji hadis. Jadi Nabi itu ngerti sedangkan apa yang akan terjadi tahu. Ya karena beliau memang Nabi. Dekat dengan aras. Mengapa nak tentang dari Bukhari tentang Muslim tentang kita buat asroti saat ini pun terang no alamat-alamat kiamat tu fenomena zaman akhir. Mengapa gaya-gaya ngalim roh zaman dia orang kaget. Mereka dulu tentang hadis, kau dulu tentang TV, pun kabel pun dibakas.